بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد نحن في هذه الدقائق مع هذه الرسالة المباركة رسالة القواعد الأربع من رسائل التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kita insya Allah pada beberapa waktu ini akan mempelajari dan akan membaca salah satu kitab Rasail yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Pembaharuh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi Rahmatullah Alayhi. Naam, kitab ini adalah kitab yang diberjudul oleh beliau dengan tema Al-Qawaidul Arba, empat kaidah. Hadhihi ar-risalah al-latifah المختصرة مع بقية رسائل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها بيان التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة. Kitab yang berberkah ini insyaAllah adalah kitab yang ringkas yang menyebutkan di dalamnya tentang pemurnian tauhid dan pemurnian akidah. وفي هذه الرسائل يتحرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإيجاز والاختصار. Dalam kitab yang ringkas ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menyengaja meringkas pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan tauhid. ويتحرى فيها أيضا التيسير والتسهيل. Dan beliau dalam kitab ini na'am sengaja memilih dan meringkas dan memudahkan bagi para penuntut ilmu tentunya dalam pembahasan masalah tauhid ini. Kullu dhalika liyashul fahmu hadhihi rasail 'inda al-qira'ati li akthar an-nas wal 'awam. Semuanya ini dilakukan oleh beliau dalam rangka memudahkan para penuntut ilmu dan khususnya orang-orang awam ketika membaca dan mempelajari kitab ini. ولذلك تجد هذه الرسائل بأنها سهلة مفهومة أيضا ويسهل حفظها. Dan olehnya itu engkau akan jumpai dan melihat bahwasanya kitab ini adalah kitab yang sangat mudah dan mudah dipahami dan juga mudah untuk dihafalkan. يقول رحمه الله تعالى في مطلع هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Beliau memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, pemilik arsy yang agung ini, agar menjadikan engkau na'am, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau di dunia dan di akhirat. Ibtada'a Syekh al-Islam rahimahullahu taala hadhihi ar-risalata al-latifah bi du'a'i Allah Subhanahu wa taala li kulli man qara'aha. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memulai kitabnya ini dengan mendoakan kepada semua orang yang membaca kitabnya ini. Fa anta ayyuhal qari' min thullabil ilmi wa talibatil ilmi wa min al muslimina wal muslimat tahza bi idznillah jalla wa ala bi hadhihi ad da'wati al 'azima min hadzal imami wa min hadzal rajul as salihi wa min hadzal wali min awliya'illah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau wahai seorang penuntut ilmu, baik laki-laki atau wanita, akan mendapatkan na'am ilmu na'am dari alim ini atau seorang Naam, wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ja'allaha jalla wa ala fiha laka bi an yatawallaka Allah fi dunya. Beliau mendoakan engkau agar Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau di dunia ini. Wa dhalika bil hidayati wat tawfiq was sayr ala al manhaj as salim. Dan itu semua dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan juga menempuh na'am jalan-jalan keistiqomahan tersebut. Wa da'a Allah jalla wa ala laka fiha an yatawallaka Allah azza wa jalla aidan fil akhirati. Demikian pula beliau mendoakan engkau agar engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Wa dhalika bi an yudkhilaka Allah jalla wa ala jannatahu khalidan mukhalladan fiha لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا مكروه. Yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala memasukkan engkau ke dalam surga dengan tanpa ada rasa takut, demikian pula tanpa ada na'am sedikit pun na'am penyakit yang akan mengenaimu. Hadhihi wilayatullah jalla wa ala, hadhihi wilayatullah jalla wa ala li'abdihi al-mu'min fid dunya wal ukhra. Inilah al-walaya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Thumma aidan da'a Allah 'azza wa jalla laka bid'awatin ukhra faqal wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Demikian pula beliau mendoakan engkau dengan doa yang lain, kemudian beliau berkata dalam doanya, wa ayaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan aku juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan engkau sebagai orang yang penuh keberkahan dimanapun engkau berada. Hadhihi da'watul ukhra min hadzal imami rahimahullahu ta'ala bi an yaj'alallahu 'azza wa jalla fika al-barakah. Ini adalah di antara bentuk doa yang lain untuk engkau dari penulis kitab ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau berberkah. Fatakuna min 'ibadillahi al-mubarakin, hingga engkau menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berberkah. Wal 'abdul mubarak huwa al 'abdu alladhi yaqbalu al khair. Dan seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang penuh keberkahan adalah hamba tersebut menerima kebaikan. Wal 'abdul mubarak huwa alladhi yad'u ila al khair. Dan seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang penuh keberkahan adalah seorang hamba yang mengajak kepada kebaikan. والعبد المبارك هو الذي يكون قدوة في الخير. Demikian pula dikatakan sebagai hamba yang berberkah adalah hamba yang dapat dijadikan sebagai teladan dalam kebaikan. إذن هذه دعوة من هذا الإمام رحمه الله تعالى للمسلمين والمسلمات وعلى رأسهم أو خاصة طلاب العلم والطالبات بأن يكونوا مباركين. Dan inilah doa beliau. Dan inilah doa dari beliau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan secara khusus na'am para penuntut ilmu, baik dia laki-laki atau wanita, agar mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan keberkahan. Fayakununa du'ata khairin wa a'immata huda, sehingga mereka bisa menjadi na'am para da'i-da'i kebaikan dan menjadi para pemimpin-pemimpin dalam kebaikan. Wa hakadha yanbaghin لطالب العلم وطالبة العلم أن يسأل رب العالمين جل وعلا أن يكرمهما بالبركة منه. Demikian pula sepantasnya lah yang hendaknya dilakukan para penuntut ilmu, baik seorang dia laki-laki atau wanita, agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan keberkahannya. فيدعو رب العالمين أن يبارك لهم في طلب العلم. Maka seorang tersebut berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya berberkah dalam ketika dia menuntut ilmu. Wa yad'a rabbal alamin an yubarika lahumā fī 'ilmihimā. Demikian pula keduanya, baik dia laki-laki atau wanita, agar senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan dan melimpahkan padanya keberkahan pada keduanya. ويدعو رب العالمين أن يبارك لهما في سعيهما وأيضا في وقتهما. Demikian pula hendaknya para penuntut ilmu, laki-laki atau wanita, agar senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada usaha yang mereka sedang usahakan. Naam, demikian pula agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar waktu-waktu mereka dipenuhi dengan keberkahan. Wa yad'u rabbal alamin an yubarik lahumā fī da'watihimā. Demikian pula dia berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah-dakwah mereka sebagai dakwah-dakwah yang penuh dengan keberkahan. Fa yahrisa 'ala an yakuna min 'ibadillahi al-mubarakin. Maka hendaknya dia bersemangat. Naam, agar dia menjadi salah seorang di antara hamba-hamba Allah yang penuh dengan keberkahannya. Wa yu'allima al-khayra wa at-tauhid aynama kanu wa haythuma wujidu. Dan hendaknya dia mengajarkan ilmu tauhid. Naam, kapan dan dimanapun dia berada. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar wa idha ibtuliya sabar wa idha adhnaba istaghfar. Dan juga beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan engkau mimman idha u'tiya shakara, jika diberi dia bersyukur, wa idha ibtuliya sabara, dan apabila diuji. Naam, ditimpahkan padanya musibah, dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan apabila dia melakukan satu dosa, dia segera memohon ampun kepadanya. Qala fa inna haula'i thalathin 'unwanus sa'adati ay syukr was-sabr wat-taubatu min adz-dzanb. Kemudian kata beliau, fa inna haula'i thalathi 'unwanus sa'adah. Karena sesungguhnya tiga perkara tersebut, yaitu kesyukuran, kesabaran, dan istighfar kepada Allah, unwanus sa'ada, adalah merupakan di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Naam wallahi hadhihi unwanus sa'ada faman wuffiqa li hadhihi thalath asyukru lillahi jalla wa ala was-sabru ala mabtuliya bihi wat-taubatu min adh-dhanb faqad wuffiqa lis-sa'adati fid dunya wal ukhra. Naam, iya, kata beliau, demi Allah, sesungguhnya tiga perkara ini, yaitu apabila seseorang mendapatkan kebaikan dia bersyukur, dan apabila dia ditimpa musibah dia bersabar, dan apabila dia melakukan satu kesalahan dia segera bertaubat dan beristighfar kepadanya. Kata beliau, siapa yang diberikan taufik untuk melakukan perkara ini, maka sesungguhnya dia benar-benar telah mendapatkan kebahagiaan. وَمَنْ فَاتَهُ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَقَدْ أُصِيبَ بِالشَّقَاءِ. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan salah satu dari tiga perkara ini, maka sungguh dia telah mendapatkan suatu kesengsaraan. فَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ الْإِمَامِ مُسْلِمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ. Telah datang dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Alangkah menakjubkan urusan seorang hamba itu, sesungguhnya segala urusannya adalah semuanya dalam kebaikan. Qala in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ucapannya, in asabahu syarra'u syakara, jika dia mendapatkan kebahagiaan dia pun bersyukur. Qala wa in asabathu dharra' sabara fa kana khairan lahu. Demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu, dan apabila dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, apabila dia ditimpa musibah, maka dia pun bersabar, maka adalah kebaikan baginya. Wa athna Allahu jalla wa ala ala ibadihi at-ta'ibin min dhunubihim fa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji hamba-hambanya bagi mereka-mereka yang bertaubat dari dosanya, maka Allah pun Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, wal ladzina idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. dan mereka-mereka yang apabila mereka melakukan fahisha, yaitu berupa perbuatan yang keji, perbuatan maksiat, mereka pun segera mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera bertaubat kepadanya. Naam, dan tidak ada yang dapat mengampuni kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Qala rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Kemudian kata beliau, i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu agar engkau taat kepadanya. Wa yustafadu min hadha al-hikmah wal basirah fi ad-da'wah ila Allah jalla wa ala wa ad-da'wah ila tauhid. Dari kalimat i'lam ini kata beliau, kita bisa dapat mengambil faedah bahwasanya seseorang dalam dakwah hendaknya dia berhikmah, penuh hikmah dalam mendakwakan tauhid tersebut. Wa ittikhadhu sabili ar-rifqi wat-tawaddudi ila an-nas. Kemudian menjadikan kelembutan dan naam kelembutan dan kejitaan kepada manusia dalam menyampaikan dakwah tersebut kepada manusia. Wa du'a'u Allah jalla wa ala lin-nas bil hidayati wa tawfiq. Demikian pula mendoakan manusia-manusia agar mereka mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala an al-hanifiyyata millatu Ibrahim an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Kemudian kata beliau, an al-hanifiyyata millata Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyah agamanya Ibrahim, an ta'budu Allah wahdahu, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mukhlishan lahu ad-din, dengan cara memurnikan agama ini kepadanya. Takallama an al-hanifiyyati wa bayyanaha faqal millata Ibrahim ay hiya millatu Ibrahim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berbicara dan menyebutkan tentang al-hanifiyah, kemudian beliau menjelaskan tentang makna al-hanifiyah bahwa itulah millahnya, agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa Ibrahim alaihi salam huwa an-nabiyur rasul khalilur rahman. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi dan rasul dan merupakan nam kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wasafahu rabbul alamin bi annahu hanif. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifatinya bahwa beliau Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang hanif. Qala Allahu jalla wa ala thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-musyrikin. Kemudian kami telah mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau mengikuti agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan adalah beliau bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Fawasafa Allah jalla wa ala nabiyyahu al-karim bi annahu hanifun. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya bahwa beliau adalah seorang yang hanif. Wal hanif ma'nahu al-muqbil ala Allah jalla wa ala wal mu'rid amma suwallahi azza wa jal. Dan makna hanif adalah orang yang melakukan benar-benar naam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya, dan orang-orang yang berpaling dari selain dari Allah Subhanahu wa taala. Al-'abdul hanifu huwa al-muqbil 'ala Allah jalla wa ala biqalbihi wa niyyatihi wa maqasidihi wa a'malihi kulliha lillahi 'azza wa jalla. Maka seorang hamba dikatakan hanif adalah orang yang menghadap dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya dan dengan segala maksud-maksudnya, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Fa huwa muqbilun 'ala Allah 'azza wa jalla mu'ridan 'amma suwah. Maka seorang hamba dikatakan hanif adalah orang yang muqbilun 'ala Allah, benar-benar orang yang menghadapkan dirinya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berpaling dari selainnya. Hadhihi millatu Ibrahim al-hanif alaihi salam. Inilah millahnya Ibrahim yang dikatakan sebagai hanif. Amarna rabbul alamin an nattabi' millata Ibrahim hanifa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita mengikuti millahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. فنكون مقبلين على الله جل وعلا بقلوبنا ونياتنا ومقاصدنا وأعمالنا كلها لله جل وعلا. Maka hendaknya kita menghadap dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan niat kita, dan segala maksud-maksud kita semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan berpaling dari selainnya. وأن نكون معرضين مجانبين للشرك. Dan hendaknya kita berpaling dan menjauh dari perbuatan-perbuatan syirik. قال الله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman ملة أبيكم إبراهيم, dan ikutilah milahnya Ibrahim bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. إذن معنى الحنيفية إخلاص العبادة لله وحده. Berarti makna al-hanifiyah adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. فلا نعبد مع الله أحدا. Maka tidak, kita tidak diperkenankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada yang lainnya. ولا نشرك بالله أحدا. Dan kita tidak diperkenankan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. قال كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku, kata Allah. فأمر الله جل وعلا بعبادته وحده أي بتوحيده. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya beribadah kepadanya, ayat maksudnya yaitu mentauhidkannya. قال رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Kemudian kata beliau, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِي, jika engkau telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, فَأَعْلَمْ, maka ketahuilah, أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ, ketahuilah bahwasanya suatu ibadah tidak akan dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. أي لا تسمى عبادة إلا مع إخلاصها لله عز وجل وحده. Ayat maksudnya bahwasanya suatu ibadah yang kita lakukan tidak akan dinamakan ibadah kecuali hanya disertai dengan tauhid, keikhlasan hanya kepadanya. Fa innaha idza kanat mukhalitatan lisyirki fa innaha takunu batilah. Karena sesungguhnya satu ibadah jika bercampur dengan kesyirikan, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang batil. Qala rahimahullah taala كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. Kemudian kata beliau, كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. Sebagaimana halnya salat tidak akan dinamakan salat kecuali disertai dengan kesucian. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت أي بطلت. Kata beliau, فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. نعم, sebagaimana jika kesyirikan masuk kepada satu ibadah, maka niscaya ibadah itu akan menjadi rusak. Qala kal hadathi idza dakhala fi at-taharah. Sebagaimana halnya hadas jika dia masuk kepada kesucian seseorang, taharah seseorang. Al muradu bil hadathi ay an-naqid min nawaqid at-taharah idza hasala afsada at-taharah. Yang dimaksud dengan al hadas dalam ucapan beliau tadi adalah salah satu di antara pembatal-pembatal wudu. Jika hal ini terjadi pada seseorang yang telah bersuci bertahara, maka tentunya taharanya pun akan menjadi rusak. Yuridu al-imam rahimahullahu taala an yuakkid lana an al-ibadah idza khalatha shay'un min asy-syirk fa innaha takunu batila kama anna as-salata idza fataha shay'un min at-taharati takunu batila kama anna at-taharata aydan إذا دخل فيها شيء من الحدث ونواقض الوضوء صارت باطلة. Beliau ingin mempertegas dalam ucapannya ini kepada kita bahwasanya satu ibadah, bahwasanya satu ibadah jika bercampur dengan syirik, maka ibadah itu pun akan menjadi rusak. Sebagaimana halnya naam tahara seseorang jika bercampur dengan hadas, maka niscaya tahara pun akan menjadi rusak. قال رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من المخلدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله عز وجل أن يخلصك من هذه الشبكة هو الشرك بالله عز وجل. نعم جيكا انكو طلما انتهوي بوصانيا أن الشرك إذا خالط العبادة, bahwasanya kesyirikan jika bercampur dengan satu ibadah afsadaha, ibadah itu pun akan menjadi rusak. Wa ahbatul amala, dan akan membatalkan satu amalan. Wa sara sahibu minal khalidina finnar, dan jadilah pelakunya termasuk orang-orang dikekalkan dalam neraka. Arafta anna ahamma ma alaik, maka engkau telah mengetahui bahwasanya yang terpenting buatmu ma'rifatu dzalik adalah mengetahui perkara na'am tersebut, yaitu mengetahui perkara tauhid dan mengetahui perkara syirik. La'allallah ayuhallisaka min hadhihi syabaka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala naam menyelamatkan engkau naam dari satu jaring ini, yaitu jaring kesyirikan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya. Yuwaddihu lana al-imam rahimahullahu ta'ala anna min ahammil wajibati allati yajibu alayna هو تعلمنا للتوحيد وهو معرفتنا بالشرك. Beliau mempertegas dan menjelaskan kepada kita bahwasanya perkara yang paling pokok, perkara yang paling penting buat kita perhatikan adalah mempelajari tentang perkara tauhid dan mempelajari hal-hal yang akan membatalkan tauhid tersebut. ويؤكد رحمه الله تعالى أن العبد لا يخلص من عذاب الله إلا بلزوم التوحيد والحذر من الشرك. Dan juga boleh menguatkan dalam ucapannya tadi bahwasanya seseorang tidak akan dapat ia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali dia orang tersebut naam membersihkan dirinya dari noda-noda kesyirikan dan mengokohkan tauhidnya. ولا يكون ذلك إلا بالعلم. Dan itu semua tidak akan dapat diraih kecuali dengan ilmu. فالشرك خطير جدا. Karena sesungguhnya syirik itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. وأكده رحمه الله تعالى بقوله. Dan beliau memperkuat dengan ucapannya. الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syirik tersebut, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa selainnya bagi yang dikehendakinya. Walamma kana asyirku khatiran kana lizaman alaina an na'rifahu linahdhara minhu wa najtanibah. Ketika syirik ini adalah merupakan perkara yang paling berbahaya, maka tentunya dari sini nah kita ketahui bahwasanya perkara yang penting bagi kita adalah mengenali syirik tersebut agar kita dapat menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Fakaifa na'rifu hadha asyirka al-khatir? Bagaimana kita dapat mengenali dan mengetahui syirik yang berbahaya tersebut? Yaqulu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, ya bahwasanya kita dapat mengenali kesyirikan tersebut dengan mengenali dan mengetahui empat kawaid, empat kaidah yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya. يبين لنا الإمام رحمه الله تعالى أن معرفتنا للشرك تكون عن طريق معرفة أربع قواعد جملها وذكرها في هذه الرسالة المسمى بالقواعد الأربع. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya 6 metode supaya kita dijauhkan dari perbuatan syirik tersebut, yaitu dengan mengenali 4 kaidah yang beliau sebutkan secara global ya dalam kitab ini yang beliau beri judul Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah. Wa yattadhihu lana 'inda idzin makna unwan hadhihi ar-risalah. Sehingga dari sinilah tentunya akan jelas bagi kita maksud dan makna dari judul kitab ini. Fa ma'na al-qawa'id al-arba' huwa al-qawa'id al-arba'u li ma'rifati asy-syirk. Nah, berarti maksud dan makna dari al-qawa'id al-arba' adalah 4 kaidah untuk mengenali perkara-perkara syirik. فيجب على المسلمين والمسلمات تعلم هذه الرسالة لأنها تعرفهم بالشرك فيحذروا الشرك ويجتنبوه. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 4 kaidah dalam mengenali syirik tersebut agar kaum muslimin dan muslimat tersebut dapat menjauhi perbuatan syirik. وهذه القواعد الأربع كما ذكر رحمه الله تعالى ذكرها رب العالمين جل وعلا في كتابه الكريم. Dan 4 kaidah ini sebagaimana yang beliau telah sebutkan bahwasanya kaidah tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya dalam kitabnya Al-Qur'an yang mulia. قال رحمه الله تعالى مبينا هذه القواعد القاعدة الأولى. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan 4 kaidah ini. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Qala an ta'lam anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilahum fi al-islam wa anna dhalika lam yudkhilhum fi al-islam. والدليل قوله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كتب اليوم قائدة yang pertama أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. Naam, ketahuilah bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pengatur. Wa anna dzalika lam yudkhilhum bil Islam, bahwasanya naam penetapan mereka tersebut belumlah memasukkan mereka ke dalam Islam. والدليل قوله تعالى دليلnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala قل من يرزقكم من السماء والارض, katakan siapakah yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi. Amman yamliku as-sam'a wal absar, dan yang menguasai pendengaran penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti, demikian pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, demikian pula yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amra, dan siapa pula yang mengatur segala urusan. Fasayakuluna Allah, pastilah mereka akan mengatakan Allah. Faqul, maka katakan afala tattaqun, kenapa engkau tidak bertakwa. Hadza dalilun wadhihun li hadhihi alqa'idati alula, ini adalah dalil yang sangat jelas naam tentang kaidah yang pertama ini. Fal kuffar wal musyrikun muqirruna bi tauhid ar-rububiyyah, orang-orang kafir demikian pula orang musyrik mereka menetapkan bahwasanya naam bahwasanya nah mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah. Fa innahum idza qila lahum man khalaqakum yaquluna Allah wa idza qila lahum man yarzuqukum yaquluna Allah wa idza qila lahum man yudabbir umurakum yaquluna Allah. Naam, karena apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, pasti mereka akan menjawab Allah. Apabila juga mereka ditanya siapa memberikan kalian rezeki, pastilah mereka akan mengatakan Allah. Dan apabila mereka ditanya, siapa mengatur segala urusan kalian, pastilah mereka akan mengatakan Allah. Idzan fahum mu'tarifuna anna Allah huwa al-khaliq wa anna Allah huwa al-raziq wa anna Allah huwa al-malik wa anna Allah huwa al-mudabbir wa hadha tauhid ar-rububiyyah. Jika demikian, kaum musyrikin, orang-orang musyrikin tersebut mengakui dan menetapkan na'am tentang ya siapa yang mencipta, siapa yang mengatur alam ini, dan siapa yang menguasainya. Lakin hal hadha al-iqrar adkhalahum fi din al-islam? Al-jawabu la. Akan tetapi penetapan yang mereka tetapkan ini, yang berkaitan dengan tauhid rububiyah ini, apakah mereka dengan keyakinan tersebut mereka telah masuk ke dalam Islam? Jawabannya sekali-sekali tidak. Walidzalika qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Olehnya itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Idzan limadza qatalahum Rasulullah alaihi salatu wasalam wa hum yaqulun أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المالك وأن الله هو المدبر. Jika demikian, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka padahal mereka telah menetapkan bahwasanya pencipta hanyalah Allah dan yang menguasai alam ini hanyalah Allah, yang mengatur alam ini hanyalah Allah? Al-jawab, لأنهم مشركون في عبادة الله عز وجل. Jawabannya kata beliau, karena mereka melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum la yuwahhidun Allah 'azza wa jalla tauhid al-uluhiyah. Karena mereka tidak mengesakan Allah dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Li'annahum ya'budun ma'a Allah jalla wa 'ala ghairahu. Karena mereka di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menyembah yang lainnya. لأنهم يقولون ذلك وهم يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Mereka menyatakan, menetapkan tauhid rububiyah, bersamaan dengan itu mereka juga senantiasa menyembah Lata dan Uzza. لأنهم يقولون ذلك ويذبحون للأصنام والأحجار والأشجار. Demikian pula di samping mereka menetapkan tauhid rububiyah, mereka juga masih mempersembahkan sembelihan-sembelihan na'am kepada batu, pepohonan dan yang lainnya. Wa aidan yad'una wa yastaghithuna bihadhihi al-ahjari wal-asnami wal-ashjar. Demikian pula mereka juga masih senantiasa berdoa dan memohon istighatha, pertolongan bantuan baik kepada pepohonan, batu, kuburan dan yang semisal dengannya. إذن لن ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية ما داموا مشركين في عبادة الله جل وعلا. Jika demikian, penetapan mereka dalam perkara tauhid ar-rububiyah na'am tidaklah memberikan manfaat ketika mereka tidak menetapkan tauhid al-uluhiyah. ولذلك قاتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. Olehnya itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَإِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ ذَلِكَ. Dan apabila mereka diminta untuk mengucapkan La ilaha illallah, maka sesungguhnya mereka enggan untuk mengucapkannya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ فَإِنَّهُمْ يَرْفُضُونَ ذَلِكَ. Dan jika bila dikatakan pada mereka, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala semata, maka sesungguhnya mereka akan menolak. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُشْرِكُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا يُصِرُّونَ عَلَى ذَلِكَ. Jika dikatakan pada mereka, janganlah kalian mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, maka mereka masih terus menerus dalam perbuatan syirik mereka. هَؤُلَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ. Mereka inilah yang dimaksud dengan orang-orang musyrik. إِذَنْ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يسمع من أناس يقرون بتوحيد الربوبية لكنهم يشركون في الألوهية فقاتلهم. Jika demikian, berarti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendengar dari manusia di saat itu dari kaum musyrikin dan menetapkan tauhid rububiyah dan mereka mengingkari tauhid al-uluhiyah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Yahsulu min ba'd at-tawa'ifi wa ba'd an-nas fi hadha az-zaman annahum yaslikuna qariban aw nahwa hadha al-maslik. Kita akan jumpai kejadian yang menimpa sebagian manusia atau kelompok bahwasanya mereka menempuh cara-cara mirip dan hampir sama dengan apa-apa yang ditempuh dengan kaum musyrikin di zaman tersebut. Fayaqul anna Allah huwa al-khaliq wa anna Allah huwa al-raziq wa anna Allah huwa al-malik wa anna Allah huwa al-mudabbir wa idza bihi yad'u ghayra Allah. Mereka mengatakan bahwasanya satu-satunya pencipta hanyalah Allah. Satu-satunya penguasa alam semesta ini hanyalah Allah. Satu-satunya mengatur alam ini hanyalah Allah. Bersamaan dengan itu, mereka mempersembahkan ibadahnya selain kepada Allah. Wa yastaghiithu bi ashabil qubur. Mereka meminta bantuan kepada penghuni-penghuni kuburan. Wa yadhbahu li ahliha. Mereka mempersembahkan sembelihan mereka kepada terhadap penghuni kuburan tersebut. Huwa muqirrun bi tauhid ar-rububiyyah lakinnahu musyrikun bi tauhid al-uluhiyyah. Orang tersebut menetapkan tauhid rububiyyah tetapi dia melakukan kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyyah. Idzan hadha al-maslik hal huwa masliku ibadillahi al-mukhlishin al-muwahhidin am annahu masliku al-kuffari al-musyrikin. Maka kata beliau, apakah tata cara seperti ini adalah tata cara orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, atau cara yang demikian itu adalah tata cara yang ditempuh oleh kaum musyrikin yang terdahulu? La syakka an hadha masliku al-musyrikin alladhina qatalahum an-nabiyul amin alaihi salatu wassalam. Tidak diragukan lagi bahwasanya cara-cara seperti tersebut adalah tata cara yang ditempuh oleh kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-qa'idah tsaniyah. Qa'idah yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Qa'idah yang kedua, sesungguhnya mereka berkata ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim. Tidaklah kami berdoa dan meminta kepada mereka dan bermunajat kepada mereka kecuali dalam rangka mendekatkan diri na'am dan meminta syafaatnya. Yuwaddihu al-imam rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-qa'idati hala al-musyrikin. Muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keadaan kaum musyrikin. وَأَنَّهُمْ يُقَالُ لَهُمْ لَا تُشْرِكُوا لَا تَدْعُوا هَؤُلَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا نَتَّخِذُهُمْ وَصَائِط وَشُفَعَاء. Naam, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian meminta dan berdoa kepada mereka, maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara-perantara. Kami hanya menjadikan mereka naam sebagai naam tempat meminta syafaat. Yaqulun nahnu na'taraf wa nuqir anna Allah azza wa jalla huwa alladhi yanfa'a wa huwa alladhi yadfa'u 'anna ad-dharr. Mereka mengatakan kami meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan manfaat. Kami meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menolak bala. Lakinna nadhbahu li ha'ula wa natawassalu ilaihim wa nataqarrabu ilaihim ay al-qibab wa aydan al-qubur wa aydan al-mauta min ajli an nattakhidahum wasa'it yashfa'una lana ila Allah jalla wa ala. Akan tetapi naam kami mempersembahkan sembelihan kami kepada mereka agar kami jadikan ay kuburan-kuburan tersebut, demikian pula kubah-kubah tersebut sebagai perantara-perantara yang akan menyampaikan naam hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadhkuru adillata hadhihi al-qa'idah fa yaqul rahimahullahu ta'ala fa dalilul qurbati qawlullahi ta'ala walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Kemudian Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalil kaidah yang kedua ini. Kemudian beliau berkata, pada dalilul qurbati qauluhu ta'ala, dalil tentang masalah taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan mereka yang menjadikan pelindung-pelindung selain dari Allah, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, tidaklah kami menyembah mereka kecuali mereka lah yang akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Hadza dalilun wadhihun ala hadhihi alqa'idati athaniyah. Ini adalah dalil yang sangat jelas terhadap kaidah yang kedua ini. Fa innal musyrikin alladhina ittakhadhu min dunillahi awliya, idza qila lahum limadha taf'aluna hadha wa tusyrikuna billahi jalla wa ala, yujibuna bihadha aljawab. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik yang melakukan perkara ini, apabila dikatakan pada mereka, nam, mengapa kalian melakukan perbuatan seperti ini? Maka jawaban mereka sama persis dengan jawaban apa yang terdapat dalam ayat ini tentang ucapan-ucapan kaum musyrikin. Fayaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ay natlubu minhumul qurbata ila Allahi jalla wa ala. Kemudian mereka akan mengatakan, kami tidak menyembah mereka, kami hanya bertaqarrub dan mendekatkan diri kepada mereka agar mereka inilah yang akan mendapatkan, atau mereka agar mereka inilah yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fayuqalu lahum limadha tasrifuna al-ibadah min du'a'in wa istighatsatin وذبح ونذر ونحو ذلك لغير الله جل وعلا لهذه الأشياء التي تعبدونها. Maka dikatakan pada mereka, mengapa kalian memalingkan ibadah kalian selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu doa atau istighatsah atau na'am ataukah nazar dan yang selainnya. فيقولون إنما نفعل ذلك ليقربونا إلى الله عز وجل زلفا. Maka mereka pun akan menjawab, kami hanya melakukan ini semua agar mereka lah yang akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. هذا حال المشركين وإنا لله وإنا إليه راجعون. Inilah keadaan kaum musyrikin, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. قال الله جل وعلا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله سبحانه وتعالى berfirman, إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. Sesungguhnya dialah Allah yang akan menghukumi apa-apa yang mereka perselisihkan di kalangan mereka. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang yang berdusta lagi kufur. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa dalilus syafa'ati ay annahum yatlubun asy-syafa'ah qaulullah taala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'auna 'indallah. Kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilus syafa'ati, dalil tentang syafaat, maksudnya bahwasanya kaum musyrikin dahulu meminta syafaat, qaulu ta'ala adalah firman Allah, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka mempersembahkan ibadahnya selain kepada Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak dapat memberikan mudarat nam sedikit pun pada mereka, juga tidak dapat memberikan manfaat, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, mereka ini adalah pemberi syafaat nam kepada kami di sisi Allah. وهذا دليل واضح على أن المشركين بالله جل وعلا يعبدون هذه الأولياء ويصرفون لها العبادة بقصد طلب الشفاعة كما زعموا. Dan ini adalah dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin senantiasa meminta syafaat naam kepada mereka naam dengan naam senantiasa memalingkan ibadahnya, dan mereka beralasan bahwasanya kami hanya meminta syafaat itu menurut ya prasangka mereka. فيقال لهم لماذا تصرفون هذه العبادة من دعاء واستغاثة وذبح ونذر وغيرها لغير الله عز وجل. Maka kita akan katakan kepada mereka, mengapa kalian memalingkan ibadah kalian selain kepada Allah, baik itu doa atau nazar atau istighatha dan yang selainnya. Fayujibuna qailin innama nabtaghi syafa'ata haula'i yashfa'una lana ila rabbina. Kemudian mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya menginginkan syafaat naam dari mereka ini, dan mereka lah nantinya yang akan menyampaikan naam hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi aidan syubhatu al-musyrikin fi hadha az-zaman min 'ibad al-qubur. Dan syubhat semacam inilah adalah merupakan juga syubhat-syubhat yang rancau naam pada naam orang-orang yang melakukan penyembahan terhadap kuburan pada hari-hari ini. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لِمَاذَا تَدْعُونَ هَذِهِ الْقِبَابِ وَأَصْحَابِ الْقُبُورِ وَالْمَوْتَى مِنَ الْأَوْلِيَاءِ. Jika dikatakan pada mereka, mengapa kalian naam menyembah kuburan-kuburan dan kubah-kubah atau orang-orang yang telah meninggal dari kalangan para wali? وَلِمَاذَا تَصْرِفُونَ لَهُمْ عِبَادَةَ النَّذْرِ وَالذَّبْحِ. Dan mengapa kalian memalingkan ibadah kalian seperti nazar dan penyembelihan? فيقولون مقام هؤلاء الأولياء عظيم عند الله فنبتغي الشفاعة منهم لنا عند الله. Maka mereka akan menjawab, bahwa sesungguhnya mereka-mereka ini adalah memiliki posisi yang mulia di sisi Allah, posisi yang agung, sehingga kepadanya lah naam kami menginginkan syafaat-syafaat, sehingga mereka lah yang nantinya akan menyampaikan naam hajat-hajat kami kepada Allah. Wa hadha nafsuhu halul musyrikin fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ini pula keadaan sama yang dialami, persis yang dialami oleh kaum musyrikin yang di berada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa harabahum Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka Nabi pun sallallahu memerangi mereka. ونزل القرآن بأنهم كفار ومشركون. Dan turun Al-Quran menjelaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. قال رحمه الله تعالى والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. Kemudian beliau berkata رحمه الله والشفاعة شفاعتان, bahwa syafaat itu ada dua syafaat. Pertama syafaatun manfiyah, syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan, yang diingkari. Wa syafaatun muthbata, dan syafaat yang ditetapkan. Qala rahimahullahu ta'ala, fasyafaatul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Wa dalilu qawlullahi ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Maka yang dimaksud dengan syafaat manfiyah adalah makanat tutlabu min ghairillah. Syafaat yang diingkari, yang ditiadakan adalah segala syafaat yang dituntut, yang dicari selain kepada Allah. Fima la yakdiru ala illallah, di mana pada perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya kepada Allah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum in qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khulla wa la syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan pada kalian sebelum datangnya satu hari di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada persahabatan, dan tidak ada syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itulah yang berbuat zalim. Hadza dalilun wadihun ala nafyi asy-syafa'ati al-batilah. Ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang penepian dan peniadaan yang namanya syafa'at al-manfiyah, yaitu syafa'at batilah. Wa anna talab asy-syafa'ati min al-asnami batilatun. Bahwasanya menuntut dan meminta syafaat kepada berhala-berhala, patung-patung adalah merupakan na'am suatu kebatilan. Wakadzalika anna talab asy-syafa'ati min ashabil qubur batilatun. Demikian pula meminta syafaat kepada para penghuni-penghuni kuburan adalah merupakan suatu bentuk kebatilan. Fa inna talab asy-syafa'ati la yakunu an tariq asy-syirk abadan. Karena sesungguhnya meminta syafaat tidak akan mungkin dapat ditempuh dengan cara melakukan kesyirikan selamanya. Talab asy-syafa'ati an tariq asy-syirk syafa'atun manfiyyatun batilatun fi dinillah jalla wa ala. Meminta syafaat dengan cara melakukan kesyirikan adalah cara-cara yang batil dalam syariat kita. وايضا حصول الشفاعه لا يكون وصول الشفاعه لا يكون لمشرك ابدا dan وصول طيب dan sampainya satu syafaat tidak akan mungkin datang dari jalannya orang-orang yang berbuat syirik. فاصحاب القبور وعباد القبور الذين يتوسلون بالأولياء في طلب الشفاعة شفاعتهم باطلة. Maka para pengagung-pengagung kuburan yang mereka meminta syafaat kepada penghuni-penghuni kuburan adalah suatu bentuk kebatilan. لأنهم يطلبون الشفاعة عن طريق الشرك عن طريق دعاء هؤلاء الأولياء فهي شفاعة باطلة منفية. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengagungkan kuburan, meminta syafaat dari jalannya orang-orang yang telah meninggal dari kalangan para wali. وَيَطْلُبُونَ مِنْهُمْ أَنْ يَشْفَعُوا لَهُمْ وَهُمْ يُشْرِكُونَ فَالشَّفَاعَةَ لَا تَصِلُ إِلَى مُشْرِكٍ أَبَدًا. Dan mereka meminta syafaat sementara mereka melakukan kesyirikan. Dan syafaat tersebut tidak akan mungkin dapat diraih oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan. فالشفاعة لا تصيب المشركين والكافرين ولا تنفعهم. Dan syafaat tidak akan mungkin didapatkan oleh orang-orang kafir dan tidak akan mungkin dapatkan orang-orang musyrik dan syafaat mereka tidaklah akan dapat memberikan manfaat sedikit pun. لا تنفعهم شفاعة الشافعين. Yaitu syafaat orang-orang yang memberikan syafaat tidak akan bermanfaat sedikit pun. وهم ظالمون مشركون والله جل وعلا يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم. Dan طيب orang-orang kafir tersebut adalah orang-orang yang berbuat zalim sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ya firman-Nya bahwasanya bagi mereka orang-orang berbuat zalim itu orang-orang berbuat syirik tidak ada naam satu pun sahabat mereka yang akan dapat mengasihi mereka dan tidak akan satu pun dari mereka yang akan mampu memberikan syafaat. فَمَنْ طَلَبَ الشَّفَاعَةَ لَا يَأْتِيهَا مِنْ طَرِقِ الشِّرْكِ. Maka barang siapa yang mencari-cari syafaat maka tidak akan mungkin dapat diraih didapatkan dengan jalan melakukan kesyirikan. وَمَنْ أَرَادَ الشَّفَاعَةَ فَإِنَّهُ لَا يَسْلُكُ طَرِقِ الشِّرْكِ. Maka barang siapa yang menginginkan syafaat, janganlah dia menempuhnya dengan jalan, dengan cara melakukan syirik. وَالشَّفَاعَةُ لَا تُطْلَبُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ. Dan syafaat itu tidak akan bisa didapati, dituntut, dicari dari kalangan para wali. وَإِنَّمَا تَكُونُ كَرَامَةً مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِعِبَادِهِ الْمُوحِدِينَ. Tetapi syafaat tersebut adalah merupakan suatu kemuliaan, suatu karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mentauhidkannya. Qala rahimahullahu taala was syafa'atul muthbatatu hiya allati tutlabu min Allah azza wa jalla. Dan syafa'at al-muthbata, syafa'at yang ditetapkan adalah syafa'at yang diminta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa syafa'atu al-qismu tsani huwa al-muthbatu بالأدلة الشرعية وأيضا بالقرآن والسنة. Syafaat yang kedua ini adalah syafaat yang ditetapkan dan ini tentunya ditetapkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. هي الشفاعة التي تطلب من الرب جل وعلا. Itu syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. لأنها لا تكون الشفاعة إلا لمن أذن الله. Karena syafaat itu tidak akan mungkin dapat didapatkan diraih kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. ولا تكون أيضا إلا لمن يرضى الله عز وجل له بالشفاعة. Demikian pula syafaat itu tidak akan mungkin dapat diraih kecuali naam syafaat tersebut harus naam melalui keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang diridhoinya. Fa syafa'atu al-muthlathatu la takunu illa bi'idznillah wa la takunu illa li ahli at-tauhid. Berarti syafaat yang ditetapkan ini tidak akan mungkin dapat diraih kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga naam kepada orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu jalla wa ala man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fala ahadu yashfa'u 'inda Allahi jalla wa ala illa bi'idznihi. Maka tidak seorang pun yang sanggup memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sahibu syafa'atil kubra la yashfa'u illa bi'idznillahi jalla wa ala. Hingga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak akan dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau adalah pemilik syafaat. Fa'inda an yasjud wa yad'u rabbal alamin yu'dhanu lahu fa yuqal irfa' rasak wasal tu'ta washfa' tushfa'. Yaitu ketika nabi kita Nabi Muhammad SAW bersujud, na'am, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, mintalah dan pasti engkau akan diberi, washfa' tushfa', dan berikanlah syafaat, pasti permohonan syafaatmu akan diterima. Fa Rasulullah alaihi salatu wasalam la yashfa'u yawm al-qiyamah illa ba'da an ya'dhana Allah 'azza wa jalla lahu. Maka nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin padanya. Qala rahimahullahu ta'ala wasyafi'u mukarramun bisyafa'ah. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah berkata, wasyafi'u, dan orang yang memberi syafaat, mukarramun bisyafa'ah, dimuliakan dengan syafaat tersebut. Ay anna Allah jalla wa ala yukrimu hadha syafi' alladhi yashfa'u li ghairihi yukrimuhu bisyafa'ah faya'dhanu lahu an yashfa'a li ghairihi fayahsulu al-khayru li ghairihi bisabab syafa'atihi bi'idzni rabbih. Ay maksudnya, kata beliau, bahwasanya orang yang memberikan syafaat kepada orang lain ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diterimanya syafaatnya terhadap orang lain tersebut, sehingga orang tersebut mendapatkan kebaikan disebabkan karena syafaat orang yang memberikan syafaat tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala wal mashfu'u lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da al-idhni. Wal mashfu'u lah, dan orang yang diberikan syafaat, man radiyallahu qawlahu wa amalah, adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah ucapannya dan juga amalannya, ba'da al-idhni, setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan fallahu jalla wa ala la ya'dhanu bisyafa'ati li syakhsin asyraka fala tanfa'u dhalika al-musyrik syafa'atu syafi'in law hasalat syafa'atun minhum lahu. Na'am, jika demikian berarti syafa'at yang ditujukan kepada orang-orang musyrik, na'am, tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun seandainya ada yang memberikan syafaat untuknya, maka pastilah syafaat tersebut tidak akan bermanfaat karena tidak adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi'una la yashfa'una limusyrikin abadan. Dan orang-orang yang memberikan syafaat tidak akan mungkin memberikan syafaat kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jalla wa ala yaqul wa la yashfa'una illa liman irtada. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka tidak akan dapat memberikan syafaat kecuali mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhbarana Allah jalla wa ala annahu la yirda 'an musyrikin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengabari bahwasanya Allah tidak akan pernah ridha terhadap orang-orang musyrik. يؤكد الإمام رحمه الله تعالى الدليل أو يذكر الدليل على هذه القاعدة فيقول: كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalil tentang masalah ini, yaitu masalah asy-syafa'ah al-muthbatah. Naam, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Naam. Kata beliau, kita akan beristirahat sejenak sekitar ya 15 menit, kemudian kita akan kembali ke pelajaran kita ini. Wallahu alam. Subhanakallahumma.